Sujudku berdoa, semoga ayah ibu sehat di sana, dan tak lupa memohon pada yang kuasa. Cepat pulang, cepat pulang ayah dan ibu. Bertahun-tahun kini telah berlalu, tak kurasakan belayanmu ibu. Ku harus menanggung sebuah rindu, ibu sungguh aku rindu. Setiap sujudku berdoa, semoga ayah ibu sehat di sana, dan tak lupa memohon pada yang kuasa, berkah rezeki yang dicarinya. Setiap sujudku berdoa, semoga ayah ibu sehat di sana, dan tak lupa memohon pada yang kuasa.